Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, a'azani wa'azakumullah, wa ma'asyiral talabah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatul iman wa nikmatul Islam wa nikmatul hidayah li ahli sunnah wal jamaah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman. Itu juga nikmatul Islam. Yang ini adalah syarat bagi seorang bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah bisa bagi seorang masuk ke dalam surga melalui selain jalan Islam. Barang siapa yang mencari jalan selain Islam agar dia selamat di dunia, begitu juga di akhirat, maka tidak akan pernah sampai pada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat Islam, nikmat iman, ini adalah nikmat yang agung. Alhamdulillah, mayoritas dari kita itu beragama Islam semenjak kita dilahirkan di muka bumi ini. Tidak perlu kita susah payah mencari hidayah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan melalui sebab orang tua kita. Maka oleh sebab itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atasnya. Dan kita harus berusaha, berupaya menjaga nikmatul Islam, nikmatul iman. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dikenalkan dengan manhaj yang benar, metode yang benar di dalam mempelajari agama Islam, yaitu metode as-salaf. Kita bisa mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki. Kita bisa memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar sesuai dengan yang dikehendaki. Tidak lain dan tidak bukan, itu harus melewati atau melalui metode ulama us-salaf. Kita harus memahaminya dengan pemahaman sahabat. Nah, begitu juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan tak lupa juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana kita dimudahkan berada di tempat ini, di salah satu ma'had, di salah satu pondok dari pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bisa sholat berjamaah di sini bersama, kita bisa menuntut ilmu di tempat ini. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak saudara-saudara kita salafiyin, dikarenakan keterbatasan waktu dan tempat, sehingga mereka belum mendapatkan nikmat ini, yaitu duduk bermajelis ilmu mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu sudah selayaknya kita mensyukuri nikmat ini. Jangan sampai nikmat yang besar kita tinggal di dekat Ma'had Ahlus Sunnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka selebar-lebarnya jalan menuntut ilmu, kita sia-siakan. Khawatir suatu saat, naam, cepat atau lambat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nikmat ini. Maka oleh sebab itu hendaklah kita bersyukur terhadap nikmat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pak, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dari pelajaran kita, dari ta'lim kita seputar fikih, yaitu membahas seputar masalah as-shalah, masalah sholat. Naam, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab yang kita pakai, kita bahas pada malam hari ini adalah melanjutkan kitab sebelumnya, yaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang berjudul Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Dan alhamdulillah, Pak, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu poin yang keenam disebutkan di dalam kitab ini oleh muallif rahimahullah, salatul lail, tentang salat malam. Jadi di sini nanti akan dibahas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang sifat dan bentuk daripada salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata muallif di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama jahara bil qiraati fiha wa rubbama asarra. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengeraskan bacaan pada salat malam, dan terkadang pula beliau membacanya dengan pelan. Nah, dari sini bisa kita ambil faedah, naam, bahwasannya salat malam yang kita kerjakan itu bisa kita keraskan bacaannya. Ini sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga kita baca dengan pelan. Dua-duanya diperbolehkan. Kadang kita baca dengan keras, baik itu Al-Fatihahnya, begitu juga surat-surat setelahnya, atau kita baca dengan pelan, dengan sir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tadi, dan ini adalah nukilan beliau dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Afan, yang dinukilkan oleh beliau dari hadis An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yaksuru al-qira'ata fiha taratan wa yatiluha ahyanan. Dan terkadang beliau membaca surat yang pendek pada sholat malam, dan terkadang pula beliau membaca surat yang panjang pada sholat malam. Wa yubaligh fi italatiha ahyanan ukhra, dan terkadang pula beliau membaca surat sangat panjang pada sholat malam. Jadi ini tiga bentuk, ya, cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat setelah Al-Fatihah. Terkadang pendek, disebutkan nanti, ya, terkadang beliau, ya, membaca naam ayat sebanyak 50 ayat atau lebih. Terkadang pula beliau membaca sebatas surat Ya Ayyuhal Muzammil. Dan terkadang pula, ya, dinukilkan dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, ada di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca surat lebih pendek dari itu pada salat malam, ya, yaitu surat Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas. Nah, jadi ini bentuk-bentuk cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat setelah Al-Fatihah pada sholat malam. Dan sudah barang tentu ketika mempraktekannya, ya, apalagi kalau kita seorang imam yang di belakang kita ada jamaah, ya, kita harus memperhatikan keadaan mereka, ya, kapan kita harus panjang, kapan kita harus pendek, kapan kita pertengahan. Ya, karena setiap orang itu berbeda-beda keadaannya, tidak bisa disamakan seperti kita, terlebih di zaman ini, ya, zaman yang iman itu berbeda dengan imannya para sahabat. Kalau dahulu mungkin, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat kuat imannya, sehingga terbiasa dengan sholat yang panjang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi kalau di zaman ini, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kita tidak bisa memaksakan yang seperti ini. Ya, keadaan kaum muslimin jauh imannya dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Ya, kalau kita mungkin pada sholat malam yang di belakang kita ada makmum misalnya, kita memanjangkan ayat, mungkin satu hari masih banyak makmumnya, besok mulai berkurang. Ya, padahal sholat itu yang paling bagus adalah yang paling banyak jamaahnya. Semakin banyak jamaah itu semakin bagus. Lebih baik kita, ya, mendahulukan memperbanyak jamaah daripada mengedepankan, ya, panjangnya surat yang kita baca. Kemudian kata mu'alif di sini, hatta qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai-sampai sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, sampai-sampai beliau mengatakan, tatkala beliau sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat yang sangat panjang, beliau mengatakan, sholaitu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laylatan, falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su. Pada suatu malam, aku pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terus-menerus beliau berdiri, ya, saking panjangnya bacaan yang beliau baca. Sampai-sampai kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai-sampai aku mempunyai pikiran jelek karena saking panjangnya solat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qila, kemudian dikatakan kepada beliau, wa ma hamamta, apa pikiran jelek? Naam, yang ada pada dirimu. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hamantu an aquda wa adara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku berkeinginan untuk duduk dan membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sendirian. Perhatikanlah ikhwati fillah azani wa azakumullah, sekelas sahabat yang sudah barang tentu kita mengetahui iman mereka sangat kuat, dan mereka adalah orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga. Tidak ada satupun sahabat yang tidak mendapatkan surga, semuanya pasti masuk surga, dan semuanya sudah ditazkiyah, ya, sudah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanan mereka luar dalamnya, zahir dan batinnya. Akan tetapi ternyata, ya, mereka juga manusia biasa. Ya, tatkala salat berdiri sangat lama, ya, mereka juga mendapatkan, ya, rasa kesulitan. Maka lebih layak lagi kita selain daripada sahabat. Kalau seandainya ada di antara kita merasa sulit, ya, untuk salat malam berdiri dengan yang lama, ya, itu wajar. Karena sekelas sahabat saja, ya, nah, ada di antara mereka yang kesulitan ketika salat malam berdiri sangat lama. Dan hal ini jangan kita cela. Kalau misalnya ada di antara kita tidak tahan salat berdiri sangat panjang sehingga akhirnya pulang misalnya. Lebih-lebih ini salat sunnah. Nah, sehingga mungkin dia memutuskan untuk salat sendirian misalnya. Ya, jangan kita cela, jangan kita katakan munafik, ya, atau orang yang lemah imannya atau yang semisalnya. Ya, hal ini adalah suatu yang wajar. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjadi. Begitu juga kisah yang ma'ruf. Ketika sahabat Mu'ab radhiyallahu anhu, beliau mengimami kaumnya. Ya. Dan pada saat itu beliau membaca surat yang sangat panjang sehingga salah seorang dari sahabat, dari makmum yang bermakmum dengan sahabat Mu'ab radhiyallahu anhu memutuskan untuk sholat sendirian. Dan dinukilkan sampai-sampai sahabat Mu'ab radhiyallahu anhu menuduh orang tersebut sebagai munafik. Dan beliau hendak melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pemuda itu juga hendak melaporkan, ya, sahabat Mu'ad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diadililah. Ya, ditengahilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, Mu'ad radhiyallahu anhu, sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu agak keras kepada beliau. Ya, karena ya beliau adalah seorang sahabat yang sudah berilmu. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afattanan ya Mu'ab. Apakah engkau akan menjadi juru fitnah wahai Mu'ab? Naam. Dan kita lanjutkan. Wa qala Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dan berkata sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia. Beliau digelari dengan Sahibus Sir, pemilik rahasia. Kenapa beliau disebut dengan Sahibus Sir, pemilik rahasia? Karena beliaulah satu-satunya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui asma'ul munafikin, nama-nama orang munafik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia terbagi dengan beberapa bagian, ada muslim, ada musyrik, ya, kafir secara umum, ada munafik. Nah, orang-orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diketahui oleh para sahabat kecuali Rasulullah dan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, adapun sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengetahuinya itu atas pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliaulah satu-satunya ya sahabat yang mengetahui siapa barisan orang-orang munafik pada saat itu. Ya, sehingga di antara sahabat radhiyallahu anhum sampai-sampai mendatangi sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, seperti dinukilkan sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menanyakan kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, apakah beliau termasuk ya, dari nama-nama orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ya, sangkingkan takutnya beliau terhadap an-nifaq. Dan inilah diantara sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, mereka tidak terlena. Ya. Kebersamaan mereka dengan Rasulullah, janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka dimasukkan ke dalam surga, itu mereka tidak terlena. Ya, mereka tetap khawatir ya dengan diri-diri mereka. Ya, khawatir dengan kemunafikan. Ya, khawatir mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan. Itulah bedanya para sahabat dengan kita. Ya, mungkin kalau kita dijanjikan masuk surga besok, ya mungkin besok tidak sholat lagi mungkin. Ya, kamu besok masuk surga. Ya, mungkin malam ini tidur aja deh. Ya, tidak mau sholat lagi. Ya, nunggu mati aja katanya. Karena saya sudah pasti masuk surga, ngapain sholat lagi? Tapi berbeda dengan para sahabat. Ya, mereka dijamin masuk surga, tapi mereka tetap semangat, ya, untuk beribadah, tetap semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka oleh sebab itu sudah lebih pantas lagi, sudah selayaknya kita lebih semangat, ya, untuk beribadah, karena tidak ada yang menjamin kita masuk surga. Dan tidak ada yang menjamin kita terbebas dari neraka. Dan tidak ada yang menjamin kita istiqomah, ya, di atas al-haq. Betapa banyak saudara-saudara kita tadi atau sebelumnya yang tadinya istiqomah di al-haq, ya, tiba-tiba karena badai fitnah, apakah itu fitnah dunia, fitnah wanita, atau fitnah yang berkaitan dengan subhat, dengan agamanya, sehingga satu persatu ya naam terkalahkan. Jangankan sekelas kita yang orang biasa, sekelas ulama saja yang ilmunya itu sudah sangat banyak, ya begitu juga sekelas atatidzah, ya, sekelas ustadz besar, ustadz kibar, itu banyak yang zallah, banyak yang menyimpang disebabkan karena fitnah. Apakah itu terkena fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah syubhat. Ya, maka oleh sebab itu, ya, seharusnya kita lebih khawatir lagi terhadap diri-diri kita. Ya, dan fitnah disebutkan oleh para ulama, semakin hari bukan semakin kecil, semakin hari bukan semakin redup, semakin hari semakin bergejolak. Ya, kobaran-kobaran afi fitnah. Nah, semakin hari itu semakin besar. Ya. Maka oleh sebab itu banyak-banyaklah kita berlindung, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita tetap istiqomah. Dan hal inilah yang di sunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, kokokkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi hendaklah kita banyak berdoa. Ya, banyak berdoa agar kita istiqomah, karena fitnah itu semakin hari semakin besar dan bentuknya pun beraneka ragam, dari yang paling besar sampai yang samar-samar. Ya, jadi hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diantara juga solusi disebutkan oleh para ulama agar kita terhindar dari fitnah adalah banyak beribadah, sibukkan diri kita beribadah. Ya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Ya, bersegeralah kalian beramal soleh pada saat ya gejolak fitnah. Kita sibukkan diri-diri kita dengan ibadah, ya, baik itu ibadah-ibadah yang wajib, sholat lima waktu kita kerjakan secara berjamaah, dan amalan-amalan yang lain seperti menuntut ilmu. Kalau kita bisa datang ke majelis, kita datang ke majelis. Kalau kita tidak bisa datang ke majelis, bisa kita dengarkan kajian-kajian ilmu melalui radio misalnya, ya, atau kita membaca ya bacaan yang ada di buku, majalah, atau di HP yang ada di WhatsApp, Telegram, atau yang semisalnya. Nah, insya Allah dengan kita menuntut ilmu itu akan meredam fitnah, karena mayoritas manusia yang terjatuh ke dalam fitnah, jatuh ke dalam kemaksiatan, jatuh ke dalam kesesatan, sebab terbesar adalah kejahilan. Ini antum perhatikan, pengikut-pengikut kebid'ahan itu rata-rata itu sekedar membebek, ya, sekedar ikut-ikutan. Kalau kita tanya kepada mereka apa dalilnya sehingga Anda ya melakukan perbuatan ini, ya, mayoritas dari mereka tidak mampu menjawabnya, hanya sekedar ikut-ikutan. Dilihat mereka banyak yang melakukan, itulah yang benar, ya, patokan mereka adalah banyaknya orang. Pak, insya Allah kalau banyak yang melakukan, Pak, insya Allah benar, ya, karena kata mereka kalau masuk neraka ya sekalian rame-rame, ya kan. Nah, jadi mayoritas manusia jatuh ke dalam ya kemaksiatan, kesesatan, ya, itu adalah kejahilan. Dan obat kejahilan tidak lain adalah kita menuntut ilmu. Kita paksakan diri-diri kita ya untuk menuntut ilmu, walaupun semalas-malas apapun. Karena semakin kita berusaha menuntut ilmu, maka cobaan itu akan semakin besar. Setan itu akan semakin semangat ya untuk menggoda kita, untuk membisiki kita agar kita tidak menuntut ilmu. Naam. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faftataha al-Baqarah. Kemudian beliau memulai ya pada rakaat pertama dengan surat Al-Baqarah. Ini sangat panjang. Jadi di sini muallif rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah akan menjabarkan rincian apa yang beliau sebutkan. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, sifat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang panjang, terkadang pendek, terkadang sangat panjang. Nah, di sini akan beliau sebutkan di antara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat malam adalah sangat panjang. Beliau memulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Fakultu, kemudian aku katakan kepada sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, yarka'u indal mi'ah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, ya, beliau berpikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan rukuk ketika sudah melewati 100 ayat. Ini pikiran sahabat Hudzaifah. Insyaallah Rasulullah ketika 100 ayat di benak beliau, di hati beliau, dia akan ruku. Ternyata apa? Thumma madha. Ternyata lewat 100 ayat beliau tetap membaca surat Al-Baqarah. Ya, prediksi beliau meleset ternyata. Fakultu, kemudian aku katakan, yusolli biha fi rak'atain. Kemudian sahabat yang mulia Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu berpikir lagi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membaca surat Al-Baqarah itu beliau baca dalam 2 rakaat. Jadi dibagi menjadi 2. Ya ternyata apa? Famadha. Ternyata lewat juga. Ya. Kemudian kata beliau, fakultu, maka aku katakan, yarka'u biha. Ya, beliau berpikiran lagi di benak beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rukuk setelah membaca surat Al-Baqarah. Ternyata apa? Summa iftataha an-nisa'ah faqara'aha. Ternyata beliau lanjut dengan surat An-Nisa. Ya, beliau buka dengan surat An-Nisa dan beliau membacanya. Summa iftataha Ali Imran. Kemudian beliau membaca lagi surat Ali Imran, lanjut lagi. Ya. Jadi ada 3 surat yang dibaca. Surat Al-Baqarah, ya, surat An-Nisa dan Ali Imran. Nah, di sini ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat setelah Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Naam, kalau kita lihat di Mushaf Utsmani urutan surat itu, kalau tidak salah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran dan surat An-Nisa. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah langsung loncat ke surat An-Nisa dan surat Ali Imran. Nah, dari sini diambil faedah boleh membaca surat tidak berurutan. Ya, boleh membaca surat ketika sholat itu tidak berurutan. Di antara dalilnya adalah ini. Ya, hadis namanya disebutkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Yaqra'u mutarassilan, dan beliau baca surat tersebut satu persatu. Dan yang membuat panjang lagi surat ini adalah idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Kalau melewati ya, ayat yang di dalamnya ada tasbih, ada pujian, beliau ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin panjang surat yang beliau baca. Karena setiap ada ayat yang berkaitan dengan tasbih, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Dan apabila beliau melewati ayat yang ayat yang terdapat di dalamnya permohonan, beliau meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada. Dan apabila ya, beliau membaca ternyata melewati ayat yang berisi perlindungan, maka beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma raka'ah. Kemudian beliau ruku. Antum bayangkan berapa jam ini. Ya, kalau dipraktikkan. Tapi ketika mempraktikkan yang seperti ini, ya, kita harus memperhatikan keadaan jamaah. Ya. Jangan sampai kita samakan keadaan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan di zaman ini. Sangat jauh berbeda. Ya, iman yang ada para sahabat dengan iman yang ada pada kita itu tidak bisa dibandingkan. Ya. Jadi kita hendaklah memperhatikan maslahat yang lebih besar. Lebih baik kita memperbanyak jamaah daripada yang ikut sholat hanya sedikit misalnya. Kita mau mempraktekkan ini misalnya. Ya, kita jadi imam. Ya, anak mau mempraktekkan sunnah Rasul. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak berniat malam ini kalau anak jadi imam tarawih misalnya, anak akan baca surat Al-Baqarah. Kemudian anak akan lanjut surat An-Nisa. Kemudian anak akan lanjut surat Ali Imran. Ya alhamdulillah kalau masih ada makmum di belakang kita. Mungkin yang tadinya mungkin 3 baris satu persatu, ya, hilang, ya, hidupkan motor, ya, satu persatu hilang. Ya, pas tengok ke belakang, alhamdulillah kalau masih ada orang ya, ternyata nggak ada orang. Ya, besoknya kita mau jadi imam, alhamdulillah kalau masih datang. Ya, ternyata besoknya enggak ada lagi orang yang mau datang. Ya. Karena enggak kuat. Ya. Jadi iman orang sekarang berbeda dengan imannya para sahabat. Jadi ketika kita hendak mempraktikkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bukan wajib, ya, ini perkara sunnah dalam fikih. Yang membaca surat setelah Al-Fatihah mau panjang mau pendek, ya, ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, kalau kita dihadapkan kepada pilihan, apakah kita harus membaca panjang, pendek atau pertengahan, kita pilih yang paling maslahat, yang paling ringan, selama itu tidak haram. Ya, lebih baik kita menjaga jemaah, agar banyak jemaahnya. Alhamdulillah kalau banyak yang sholat malam, ya, insya Allah itu lebih afdol, lebih utama, ya, dibandingkan kita ya harus ya melaksanakan satu sunnah tapi ya sunnah yang lain kita tinggalkan, maslahat yang lebih besar kita tinggalkan. Kemudian kata mu'allif rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, wa qara'a laylatan wa huwa waja'un as-saba'ati wal. Dan pada suatu malam beliau pernah, pada suatu malam dalam keadaan sakit beliau pernah membaca as-saba'ati wal. Nah, ini lebih panjang lagi. As-saba'ati wal itu 7 surat yang panjang. Dimulai dari surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Wal-A'raf, Wat-Taubah. Jadi ini pernah beliau baca. Dan ini tidak terus menerus ya beliau lakukan. Karena nanti akan disebutkan berapa bentuk bacaan-bacaan Rasulullah. Terkadang sangat panjang, terkadang pendek. Ya, terkadang beliau membaca 50 ayat atau lebih. Terkadang juga beliau membaca surat ya seukuran ya ayyuhal muzammil. Terkadang pula ya beliau memberikan rekomendasi sahabat beliau hanya sekedar membaca surat Al-Ikhlas. Ya, jadi ini beberapa bentuk bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita praktekkan, hendaklah kita perhatikan keadaan jamaah. Salat wajib saja ya kita harus memperhatikan keadaan jamaah, lebih-lebih salat sunnah. Ya, bisa jadi di belakang kita itu banyak orang tua. Kadang ada orang tua yang semangat salat malam, kadang kita kalah. Ya, panjang sedikit kita kadang gemeteran. Ya, sudah goyang kaki, sudah gatel-gatel. Ya, dibandingkan dengan orang tua ya, sudah batuk-batuk ya kadang. Enggak tahu batuk beneran atau batuk yang dibuat-buat kadang. Ya. Naam. Terkadang juga mungkin di belakang kita itu ada orang yang sakit tapi dia semangat mau sholat malam. Ya, terkadang pula mungkin dia banyak kesibukan tetapi dia karena semangat menyempatkan sholat malam. Ya, jadi kita hendaklah memikirkan maslahat yang lebih besar. Ya, lebih-lebih di zaman ini, zaman yang penuh fitnah, iman-iman kita ini lemah. Ini dibandingkan dengan iman-iman para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kata mu'alif di sini, wa ma ulima wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli raka'atin bi suratin minha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau membaca satu surat dari 7 surat yang panjang tadi. Di hanya satu surat yang beliau baca. Dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa ma ulima annahu qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailatin qat. dan tidak pernah dinukilkan, tidak pernah diketahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an seluruhnya dalam satu malam. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an dalam satu malam, ini menyelisih sunnah. Dan beliau memberi rukhsah untuk menyelesaikan Al-Qur'an apabila dibaca dalam salat malam, yaitu tidak lebih dari 3 hari. Nanti akan disebutkan. Karena di sana ada illahnya. Ya, kenapa kita dilarang ketika sholat malam itu menyelesaikan satu Al-Quran. Ini kalau sanggup. Kalau zaman ini kayaknya mustahil, sulit. Kalaupun ada, sangat kecil kemungkinannya. Ya, di antara sebab ya, kenapa tidak boleh diselesaikan dalam satu malam. Ya, karena ketika seorang membacanya dengan cepat, itu dia tidak akan memahami bacaan tersebut. Nanti akan disebutkan illahnya. Ya. Karena kalau target, dia punya target harus selesai sekian juz, maka otomatis akan memacu dia membacanya dengan cepat. Ya. Nah, oleh sebab itu dia tidak akan konsentrasi tentang makna ayat. Ya, maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang, dan tidak pernah Rasulullah melakukannya. Ya, berdasarkan nukilan Syekh Al-Albani rahimahullah di sini, dalam satu malam beliau menyelesaikan satu Al-Qur'an. Nah, wallahu taala alim bisawab. Kita cukupkan dulu karena sudah mau masuk waktu Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.